Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pembahasan berikutnya dari pembahasan haud telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan keberapa? Keenam ya. Yang terakhir keenam. Sekarang pembahasan ketujuh. Ya. Yaitu hasil yang dirasakan bagi yang meminum airnya, yang dirasakan oleh orang yang meminum air dari telaga itu, hasilnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hasilnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hadis Abdullah bin Amr ibn al-As muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba minha fala yadhma'u abada. Man syariba minha fala yadhma'u ba'daha abada. Fala yadhma'u abada. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Man syariba minha, barang siapa minum dari telaga itu, fala yadhma'u, maka dia tidak akan haus abadan selamanya. Sebagaimana telah lewat pada pembahasan sebelumnya terkait pembahasan tarjih bahwa haud telaga itu sebelum mizan dan sebelum sirat, dengan tinjauan dari segi makna, dan sebagaimana kata Al-Qurtubi penulis kitab At-Tadhkirah, yang masyhur dinukil kalamnya oleh ulama, bahwa orang-orang yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan haus, mereka dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan kehausan. Kemudian jika mereka langsung menuju mauqif, al-mauqif yaitu padang mahsyar, untuk berdiri di padang mahsyar, melewati fase-fase pengadilan Allah Subhanahu wa taala, penimbangan amal, mizan, hisab, yang hal itu akan berlangsung lama, mereka akan kehausan tentunya, maka mereka butuh minum ya, untuk menghadapi mauqif pengadilan padang mahsyar yang panjang tersebut, mizan, hisab. Maka secara makna momennya tepat ketika mereka keluar dari kuburan, mereka mendatangi haud telaga terlebih dahulu, minum darinya, sehingga dengan itu hilang dahaga mereka, la fala yadhma'u abada, mereka tidak haus lagi setelah itu, sehingga di padang mahsyar mereka dalam keadaan lega dan tidak kehausan. Dan ini adalah ikram, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat ini, dengan minum dari telaga itu sehingga tidak kehausan menghadapi al-mauqif ya, di padang mahsyar. Nah. Kemudian yang kedelapan, pembahasan kedelapan, yang berhak minum darinya. Dan yang tidak berhak. yang berhak minum dari telaga Nabi SAW adalah seluruh kaum muslimin dari umat ini. Seluruh kaum muslimin dari umat ini kecuali yang dihalangi, tidak diizinkan ya, yang disebutkan pada hadis dan terjadi khilaf di antara ulama dalam menentukan makna hadis tersebut yang terusir dari telaga tersebut dan tidak diizinkan minum ya. Dan yang terkuat dari pendapat itu adalah yang murtad keluar dari Islam sehingga dia bukan dari umat ini, bukan lagi bagian dari kaum muslimin, meskipun tadinya dia muslim tapi dia murtad. Ini jelas ya, meskipun tadinya muslim tetapi dia murtad, jelas tidak bisa. Kemudian sebagian ahlul ilm juga mengikutkan dalam makna hadis ahlul bid'ah, yakni ahlul bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai pada tingkatan kufur. Karena jika bid'ahnya sampai pada tingkatan kufur, maka ahlul bid'ah yang bid'ahnya adalah kufur akbar, artinya mereka murtad dengan bid'ah. Kufur tersebut, namun yang dimaksud ahlul bid'ah yang tingkatan bid'ahnya tidak sampai pada tingkatan itu, ya. Yang tingkatannya bid'ah, yang tingkatannya kefasikan. Nah, meskipun tidak sampai pada tingkatan kufur. Wallahu alam tentang hal ini yang terkait dengan masalah ahlul bid'ah. Adapun yang murtad itu jelas. Kita dengar hadisnya. Telah datang beberapa hadis yang memberitakan masalah ini. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, pada hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku berharap ya, menyukai seandainya ya, ini kami berharap menyukai seandainya kami telah melihat saudara-saudara kami. Para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum ashabi, kalian sahabatku, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kami alladhina lam ya'tu ba'du, orang-orang muslim yang belum datang ya, karena mereka adalah setelah generasi sahabat. Nah, adapun kalian sahabatku, kata Nabi Rasul. Jadi ikhwan, saudara Nabi Rasul, maksudnya deh saudara seiman, ini setelah sahabat, dan itu belum datang waktunya, Nabi tidak melihatnya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik?" Kaifa ta'rifu, bagaimana engkau tahu Bagaimana engkau mengetahui man lam ya'ti ba'du min ummatik, man lam ya'ti ba'du min ummatik, saudara-saudaramu yang belum dari umatmu yang belum engkau lihat itu. Ya. Yang belum datang sekarang, nanti, dan engkau belum lihat, bagaimana engkau mengenal mereka bahwa mereka adalah saudara-saudaramu seiman, mereka adalah umatmu. Kemudian Nabi AS menjelaskan bahwa ya, singkatnya pada hadis, Nabi AS mengatakan fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu, fa'innahum ya'tuna, fa'innahum, sesungguhnya mereka, saudara-saudaraku itu, ikhwanuna, saudara-saudara kami itu, ya'tuna, mereka akan datang. Mereka akan datang nanti di hari kiamat. Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Dalam keadaan, ada ghurrah. Ada cahaya di bagian wajah. Yang merupakan salah satu anggota wudu. Bercahaya wajahnya, wajah mereka. Muhajjalin, ada tahjil, ada cahaya di kedua tangan dan kedua kaki mereka. Ya, yang juga merupakan anggota-anggota wudu. Ini merupakan khususiah umat ini. Adapun masalah syariat wudu, bukan khususiah umat ini. Umat sebelumnya juga ada syariat wudu. Yang merupakan kekhususan umat ini bukan pada wudu tetapi pada asar wudu, efek dari wudu itu, yaitu umat ini dikhususkan dengan tanda pada anggota-anggota wudunya, yaitu pada wajah. Wajah bercahaya itu disebut ghurrah. Kemudian kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya disebut tahjil. Jadi mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Yani anggota-anggota wudu tersebut, tiga anggota wudu tersebut, ghurran muhajjalin minal wudu, dari wudu. Dengan itulah dikenal. Nah, dikenali oleh Nabi SAW bahwa umatnya. Karena umat-umat yang lain tidak ada yang memiliki tanda itu. Tidak ada yang datang dalam keadaan memiliki ghurra dan tahjil. Wa ana faratuhum 'alal hawdi. Wa ana faratuhum 'alal hawdi. Dan aku mendahului mereka. Aku mendahului mereka di atas telaga, yakni menanti datangnya umatnya, ya, untuk minum dari telaga itu. Wa ana faratuhum 'alal hawd. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salam, ala ketahuilah layudhadanna rijalun, sungguh akan diusir, an haudi, dari telagaku, kama yudhadul ba'irud dhal, sebagaimana diusir unta yang tersesat, mereka diusir, dijauhkan, ya, meninggalkan haud. Mereka datang tetapi diusir, dijauhkan dari haud, tidak boleh mendekat, ini tidak berhak minum. Siapa mereka? Rijal, ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dhal, sungguh akan diusir, dijauhkan dari telagaku rijal, sekian pria, ya, sekian orang, sebagaimana diusir dan dijauhkan unta yang sesat, yang hendak datang ke telaga atau ke kolam, ya, yang bukan, ya, bukan, bukan milik, ya, tuannya, bukan milik pemilik onta itu. Nah, sehingga dijauhkan, karena itu onta itu milik orang, tidak diperkenankan minum di situ. Nah, begitu pula orang tersebut dijauhkan dan diusir, tidak diperkenankan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, unadihim, aku panggil mereka. Aku panggil mereka, ala halumma, ala halumma. Kemari kalian. Fayuqal. Maka dikatakan kepada Nabi, kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'dak. Innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah mentabdil. Mereka telah merubah, mengganti agama mereka setelahmu. Fa'aqul. Ya, setelah diberitakan innahum, sesungguhnya mereka qad baddalu ba'dak, mereka telah mengganti agama mereka setelahmu, yakni murtad. Fa'aqul, maka aku berkata, kata Nabi SAW, aku berkata, suhqan, suhqan, suhqan, suhqan, yakni bu'dan, bu'dan, suhqan, suhqan, artinya bu'dan, bu'dan. Diulangi dua kali untuk mentakjid, untuk menegaskan. Artinya, mereka pantas, berhak untuk dijauhkan dari telaga. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik juga riwayat Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yaridanna 'alayya al-hawdha, la yaridanna 'alayya al-hawdha." Sungguh akan mendatangi aku di telaga rijalun, orang-orang, sekian orang akan mendatangi aku di telaga. Mimman sahabani, mimman sahabani. Nah, sebelum lanjut, jadi dari hadis di atas, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ya bisa difahami bahwa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbondong-bondong datang ke telaga itu dengan membawa tanda tersebut, ghurran muhajjalin, bercahaya wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Nah, itu dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka umatnya, mereka berhak minum dari telaga tersebut, dan ada orang yang diusir ya karena mereka murtad. Nah, kemudian hadis Anas bin Malik di riwayat Muslim, la yaridanna 'alayya al-hawdha rijalun, sungguh akan datang menemuiku di telaga orang-orang, beberapa orang, mimman sahabani, mimman sahabani, dari kalangan orang-orang yang bersahabat denganku. Jadi bukan ikhwan, bukan ikhwan, saudara-saudara Nabi yang dikatakan pada Abu Hurairah, yang datang setelah para sahabat. Bukan, ini di masanya Nabi. Mimman sahabani, dari kalangan orang-orang yang bersahabat denganku. Hatta idza ra'aituhum, hatta idza ra'aituhum, sehingga apabila aku telah melihat mereka, melihat mereka datang, warufi'u ilayya, warufi'u ilayya, dan mereka diangkat ya kepadaku, yang terlihat, ukhtulijuduni, mereka diambil dan dijauhkan dariku, tidak diizinkan minum dari telaga. Fala aqulanna, maka sungguh aku akan mengatakan hari itu ketika melihat mereka diusir, dijauhkan dariku dari telaga, ay rabbi, ay rabbi, hai rabbku, hai rabbku, ashabi, ashabi, ashabi, ashabi, mereka sahabatku, mereka sahabatku. Yani kenapa diusir, dijauhkan dari telaga? Fala yuqalanna li, maka akan dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad Nabi SAW, la tadri, engkau tidak tahu, ma ahdathu ba'dak. Ma ahdathu ba'dak, apa yang telah mereka ya, perbuat setelah, yaitu mereka telah murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan hadis setelahnya akan anda sebutkan, memperjelas makna tersebut, yaitu hadis riwayat muttafaq alaihi dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat muttafaq alaihi dari beberapa sahabat dengan lafaz fa'akul, maka aku katakan. Jadi yang memperjelas makna hadis di atas bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah, maksudnya mereka mengganti agama, yakni murtad, padahal tadinya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat berikut ini riwayat muttafaq alaihi dari beberapa sahabat, lafadznya fa'akul, kata Nabi sallallahu, maka aku mengatakan, ya Rabbi ashabi, hai Rabbku, mereka sahabatku. Fayaqul, fayaqul, maka Allah mengatakan, innaka la ilma laka, innaka la ilma laka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui, la ilma laka, engkau tidak punya ilmu pengetahuan, bima ahdathu ba'dak, bima ahdathu ba'dak, apa yang telah mereka lakukan setelahmu, melakukan sesuatu yang baru, yakni ya muhdats, apa itu, innahum murtaddu ala adbarihim alqahqara, innahum, sesungguhnya mereka irtaddu, mereka murtad, ala adbarihim, kembali ke belakang meninggalkan alqahqara, mundur ke belakang meninggalkan Islam, murtad. Jadi baddalu, mereka mengganti, merubah, maksudnya merubah agama, murtad. Ahdathu, membuat perkara baru, yakni murtad, riddah. Ini jelas, makna ini jelas. Nah, ini jelas yang dimaksud dalam hadis. Tersisa muskilah. Tadi kita dengar itu sahabat Nabi, tergabung dengan sahabat Nabi. Bagaimana bisa sahabat murtad? Ya, pertama di situ disebutkan rijal, yang menunjukkan tidak banyak jumlahnya, hanya beberapa orang yang sempat bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, namun mereka murtad. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan sebagian ulama bahwa mereka itu adalah orang-orang yang murtad pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, masa dikenal dengan masa riddah. Ya, ada sebagian dari sahabat yang murtad, ya, ikut Musailamah, nah, atau yang lainnya, kemudian diperang oleh Abu Bakar dan sahabat, dan mereka terbunuh pada perang Riddah tersebut dan mati di atas kekufuran. Nah, itu jumlahnya sedikit. Dan makna ini dibenarkan oleh Ibnu Uthaymin rahimahullah dalam syarh Riyadhus Shalihin, juga dibenarkan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud. Naam, Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, ya, juga membenarkan ini. Naam, bahwa mereka adalah orang-orang yang akhir-akhir masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Nabi masuk Islam namun tidak kokoh. Kemudian masa riddah mereka ikut dalam kemurtadan, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq bersama sahabat dan terbunuh dalam keadaan murtad. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengenal mereka dan mengatakan, memang sahabani, pernah bersahabat denganku. Dan manggil ashabi, ashabi. Nah, sahabatku, sahabatku. Nah, dan mereka keadaannya, hakikatnya seperti yang kalian dengar tadi. Nah, itu jelas. Tersisa apakah ahlul bid'ah juga masuk, termasuk yang terhalangi dari haud? Ini yang butuh pemastian. Sebagian ahlul ilm memahami dari hadis bahwa ahlul bid'ah juga masuk. Di antara yang memahami seperti itu, Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Markhali dalam syarh usul sunnah. Ya. Nah, pendapat itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan di antara yang mendukung itu Al-Imam Syekh Rabi' bin Hadi al-Markhali dalam syarh usul sunnah, bahwa ahlul bid'ah juga masuk. Masuk dalam keumuman makna la tadri ma ahdathu ba'dak. Namun yang muskilah di sini, hadis yang tadi riwayat innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini pada konteks hadis tadi yang yaitu terkait dengan beberapa orang yang bersahabat dengan Nabi kemudian murtad. Sementara bid'ah belum terjadi di masa itu. Nah, yang dilakukan oleh mereka bukan bid'ah tapi kemurtadan. Nah, atau mungkin masuk dalam keumuman makna riwayat hadis makna riwayat Abu Hurairah yang pertama. Qad badalu ba'dak. Nah, mereka telah merubah, mengganti setelahnya, mengganti sunnah dengan bid'ah. Ya. Namun Nabi mengatakan suhkon suhkon, bu'dan bu'dan, ya pantas mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Dari telagaku dan dari rahmat Allah, ya memang keras. Tidak akan masuk jannah. Sementara jika itu ahlul bid'ah yang tingkatan bid'ahnya kefasikan, masih ada harapan masuk jannah. Nah, irji irji. Hamzah. Nanti. Nah. Jadi wallahu a'lam. Ala kulli hal, untuk ahlul bid'ah apakah masuk di dalamnya ini butuh diteliti lebih lanjut, ya. Yang jelas sebagian a'immah memasukkannya. Nah. Jika ingin melihat nukilan pendapat-pendapat tersebut dan diskusi, ya. Niqash, bantah-bantahan sisi-sisi maknanya, silakan baca dalam Fathul Bari. Nah, wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa satu pembahasan ringan, namun tidak mengapa karena waktu kita tunda ini pembahasan berikutnya. Nah, barakallahu.